Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal, kita masih dalam pembahasan ma'arakatu at-tauhidi wasyirik, peperangan, pergulatan antara tauhid melawan kesyirikan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam poin yang keempat, di zaman kita ini ketika seorang muslim mengajak saudaranya kepada akhlak yang baik, wasidq, kejujuran dan amanah, engkau tidak akan mendapati adanya penentangan, tidak mendapati adanya penolakan ketika diajak kepada akhlak, kejujuran, amanah, dan yang semisal dengan itu. Tapi subhanallah, kalau kemudian seseorang bangkit untuk menyeru kepada tauhid, mengajak dia kepada tauhid, yang merupakan ajaran para rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaih, yaitu hendaklah seseorang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah satu-satunya, tidak berdoa kepada selain Allahu Azza wa Jal, tidak bersandar kepada yang lainnya dari selain Allah, baik itu terhadap para anbiya atau para aulia, para wali, yang mereka semuanya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah, maka manusia pun kemudian menentangnya, menuduhkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, sembari mereka mengungkapkan, menyematkan kepada dia gelaran-gelaran yang dia inginkan darinya adalah untuk membuat manusia lari dari dakwah tauhid, dengan menyatakan ini adalah dakwah Wahhabi. Kalau orang itu datang kepada dia membawa ayat Al-Quranul Karim, sebatas ayat, ayat yang menjelaskan tauhid, ayat yang mengajak dia untuk mengesakan Allah dalam peribadahannya, dia menyatakan ini ayat Wahhabi. Kalau dia datang membawa hadis semisal, wa idza sta'anta fasta'in billah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, jika engkau meminta pertolongan maka minta tolonglah hanya kepada Allahu jalla fi'ula. Qala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan, hadha hadis Wahhabi, ini hadisnya Wahhabi. Wa hadha haqiqah, ini benar terjadi. Sebagaimana Asy-Syaikh sendiri menjumpai itu di masa hidup beliau rahimahullah, mengalaminya sendiri kejadian yang seperti ini. Ternyata kita katakan bahwa ini pun berlaku, terus terjadi sampai zaman kita ini. Dan memang beliau sezaman dengan kita, cuma sudah lumayan lama meninggalnya. Apa yang beliau dapati di negerinya ternyata pula terjadi di negeri kita. Bagaimana tidak jarang dari jamaah haji yang diingatkan untuk tidak menerima bantuan gratis dari pembagian buku ketika mereka melaksanakan haji atau umroh. Pelajaran tauhid. Tapi sudah dicekoki dengan menyatakan bahwa ini adalah buku-bukunya Wahhabi. Padahal tidak ada yang disebutkan di sana selain ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan-ucapan para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian Syekh menyatakan, wa idza wada'a al-musalli yadayhi 'ala sadrihi. Kalau seorang yang salat meletakkan kedua tangannya di atas dadanya seperti ini, barakallahu fikum, atau dia menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahud. Nah, di sini pula terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menggerak-gerakkannya, ada yang tidak. Masing-masing berdasarkan sandarannya. Nah, di sana ada hadis yang menyebutkan tentang tahrikul isba', menggerak-gerakkan jari. Wa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala termasuk dari ulama yang memegang mazhab tahrikul isba', menggerak-gerakkan jari jemari ketika tasyahud. Wal akharun yarawna adama tahrikih, dan yang lain memandang tidak menggerak-gerakkan jari jemari dan menghukumi bahwa hadis yang berbicara seputar ini adalah hadis yang dikategorikan syadz, masuk dalam kategori hadis dhaif. Ala khilaf bainal ulama. Lah, lantas kemudian ada sebagian orang yang menyatakan ini adalah Wahhabi dengan ciri-ciri seperti ini. Coba dia lihat, dia meletakkan tangannya di atas dadanya, maunya dia begini, di bawah pusarnya. Diprotes orang yang meletakkan tangannya di atas dadanya. Tapi jarang terjadi protes kalau ada orang meletakkan tangannya begini. Atau ada orang yang salat ketika takbiratul ihram caranya seperti ini. Diputar-putar dulu 3 kali baru diletakkan. Ini kenyataan. Dan ana sendiri sering menyaksikan dengan mata kepala praktik yang seperti ini. Tinggal kita katakan bahwa semua kita harus merujuk perbedaan amaliyah. Ya, perbedaan amaliyah. Barakallahu fikum. Kalau dianggap itu masalah khilafiyah, yang masing-masing orang harus berlapang dada dengan orang lain. Tapi kenapa muncul protes-protes yang keras ketika bertentangan dengan adat kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak berlaku istilah ini masalah khilafiyah? Giliran ketika kita menjelaskan, mendudukkan hadis-hadisnya, lalu berlakulah bahasa jangan membahas masalah khilafiyah. Ini namanya tidak adil. Ini namanya tidak adil. Fa ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pada akhirnya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Asy-Syaikh menyatakan fa asbahal wahhabi ramzan lil muwahhid alladhi yad'u rabbahu wahdah. Maka jadilah istilah Wahabi itu sebagai sebuah simbol bagi ahlu tauhid yang dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jejak dan bimbingan nabinya, sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dan walhamdulillah, ternyata istilah Wahabi itu dinisbahkan, disandarkan kepada Al-Wahhab. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla fi'ula. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang maha memberi. Naam. Al-Wahhab. Maha pemberi. Yang telah mengaruniakan, menganugerahkan kepada hambanya tauhid. Dan ini merupakan akbaru ni'matin. Sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmatut tauhid. Nikmat tauhid. Menjadi muwahhid, berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Syekh menyatakan dalam poin yang kelima, ala du'ati tauhid ayasbiru. Wajib, hendaklah setiap da'i tauhid untuk mereka bersabar. Bersabar. Karena memang barakallahu fikum, upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar, upaya dakwah kepada jalan Allahu Jalla wa'ala, itu adalah perkara yang mesti akan muncul di dalamnya berbagai macam rintangan-rintangan. Akan datang berbagai macam ujian demi ujian. Sebagai sebuah kepastian. Sebagai bagian dari sunnatullah yang pasti terjadi. Maka bersabarlah. Wa yata'assu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang beliau atau kepada beliau, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bersabarlah. Bukan kita orang pertama Dan bukan hanya kita yang mendapatkan tantangan dan ujian dalam dakwah tauhid. Rasul alaihi salatu wassalam adalah teladan kita. Kurang apa diri Rasul dari sisi akhlak, kejujuran, amanah, masyhur indal Arab, sampai mereka sendiri yang memberikan gelar Al-Amin, As-Sadiqul Amin, seorang yang jujur, amanah, terpercaya. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tiada seorang pun yang ragu tentang kepribadian yang baik pada diri Nabi alaihi salatu wasallam mulai sejak kecilnya. Tapi ternyata tatkala beliau bangkit mendakwahkan tauhid, gelar-gelar yang buruk mulai muncul. Sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta, majnun, gila, syair, penyair, dan yang lainnya. Fa ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian pun menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wala tuti' na'am wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dan jangan kau taati mereka, orang-orang yang berdosa tersebut dan sangat kafir. Jangan hiraukan. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil berbicara kepada mereka, mereka meninggalkannya, selamat tinggal. Nah. Kemudian poin yang keenam, alal muslimin, dan atas kaum muslimin, an yakbalu da'wat tauhid, agar hendaklah mereka menerima dakwah tauhid dan mencintai para da'inya, orang-orang yang mengajak mereka, menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka para da'i tersebut ketika mengingatkan kalian, menjelaskan kepada kalian kebatilan yang kalian terjatuh di dalamnya, itu bentuk dan hakikat kasih sayang dan rasa cinta. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dia kasihan. Dia ingin menyelamatkan saudaranya ini dari kubangan syirik. Yang seandainya dia meninggal di atas kesyirikannya dari syirik akbar, ancamannya kekal di dalam neraka. Dia sayang kepada saudaranya. Dia cinta kepada saudaranya. Sebagaimana dia senang mendapatkan hidayah, maka dia ingin agar saudaranya pula mendapatkan hidayah. Tetapi subhanallah, para da'i yang mereka mengingatkan umat, para da'i yang menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan ini batil, mereka dimusuhi seakan-akan mereka ini para pendosa. Mereka ini orang-orang jahat. Yang harus dimusuhi. Yang harus pasang dada. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kaum muslimin mereka menerima dakwah tauhid dan mencintai para da'inya. Karena sungguh, tauhid adalah dakwah semua rasul secara umum. Dan juga dakwah Rasulullah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba ar-rasul, siapa yang cinta kepada Rasul, ahabba da'wat at-tauhid, dia harus dan akan mencintai dakwah tauhid. Jangan sekadar pengakuan, ya, majlis salawat namanya, atau majlis muhibbir rasul, para pecinta rasul. Laisa li'ibratu bidda'awa. Ukurannya itu, standarnya bukan dengan pengakuan-pengakuan, tetapi dia harus dibenarkan oleh perilaku kita. Nah, harus ada bukti nyata. Maka seorang yang dia cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dia mesti dan harus cinta kepada dakwah tauhid. Jangan benci kepada dakwah tauhid dan memusuhinya, sampai juga memusuhi daulah atau negeri tauhid. Nah, wa man abghadha tauhid, dan siapa yang benci kepada tauhid, berarti kata Syekh, faqad abghadha ar-rasul, maka hakikatnya sungguh dia pun telah benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwahnya Rasulullah dari awalnya sampai akhirnya, dimulai di awal, terus berjalan, pertengahan terus berjalan, akhirnya, itu semua adalah tauhid. 10 tahun di Makkah, tauhid. Sebelum disyariatkannya sholat. Naam. Beliau selama 13 tahun di sana, kurun waktu 10 tahun lamanya, tidak ada apapun dari syariat Islam yang Allah wajibkan selain daripada tauhid. Mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, barulah 3 tahun sebelum hijrah Allah wajibkan sholat. Baru setelah itu, setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam berhijrah, syariat-syariat yang lainnya diwajibkan, termasuk azan. Azan baru disyariatkan ketika di Madinah. Lah, Rasulullah ketika terbentuk daulah Madinah, negeri Islam Madinah, mengutus para da'i ke berbagai negeri sebagai perhatian Rasulullah yang besar dan kesungguhannya terhadap tauhid, yang diingatkan adalah agar memulai dakwahnya dengan tauhid. Di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, yang diingatkan seputar tauhid. Inilah ciri khas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dalam dakwahnya, contohlah tata cara Rasulullah di dalam berdakwah. Jangan kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak baik keluar dari lisan bahwa mempelajari tauhid, terus kita ini kan orang muslim. Justru orang muslim harus diselamatkan. Jangan sampai kemudian keislaman yang besar, anugerah yang sangat tiada nilainya ini, tiba-tiba lenyap dengan seketika disebabkan oleh kejahilan kita terhadap masail tauhid. Batal dengan sendirinya. Apalagi muncul ungkapan-ungkapan bahwa ini memecah belah umat. La haula wala quwata illa billah. Ini dai pemecah belah umat. Naam. Rasulullah memecah belah. Rasulullah telah memisahkan antara ayah dengan anaknya karena tauhid. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, memang harus disadari bahwa pergolakan, perseteruan, peperangan tauhid dengan kesyirikan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Maka sekali lagi, bagi setiap muslim bersemangat dan berupaya bersabar dalam menjalani jalan tauhid. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala pada pembahasan yang baru, inil hukmu illa lillah. Tiada yang berhak untuk menetapkan hukum selain daripada Allah. Atau menetapkan hukum hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh menyebutkan, khalaqallahul alam li'ibadatihi wahda. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, tujuannya, hikmahnya, untuk beribadah hanya kepadanya semata. Dan Allah azza wa jalla mengutus para rasul untuk mengajari mereka, mengajari manusia. Wa anzala ma'ar rusulil kutub, dan menurunkan kitab-kitab bersama para rasul tersebut untuk menghukumi dengan benar dan adil di antara mereka. Dan hukum tersebut itu tergambar, tercermin dari hukum yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Itu terkandung di dalam kalamullah, di dalam Al-Quranul Karim, dan kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Mencakup hukum dalam urusan ibadah, hukum dalam urusan muamalah, hukum dalam urusan akaid, keyakinan-keyakinan, hukum dalam tasyri', penetapan syariat, hukum dalam siyasah, dalam politik, wa ghairiha min umuril bashar, dan yang lainnya dari urusan-urusan manusia. Yang pertama adalah al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Asy-Syaikh menjelaskan barakallahu fikum. Awal mula yang dimulai oleh para rasul dalam dakwah mereka adalah tashihul aqaid. Membenarkan atau memperbaiki akidah dan keyakinan. Wa da'watun nas litauhid, dan menyeru manusia kepada tauhid. Lihatlah Yusuf. Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika beliau berada di dalam penjara, beliau mendakwahi dua orang temannya di penjara, dakwah kepada tauhid di penjara. Tapi tidak menghalangi untuk berdakwah. Dan yang didakwahkan adalah masalah tauhid. Ketika keduanya bertanya kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam tentang takbir mimpi, tafsir mimpi, dan sebelum menjawab dari pertanyaan keduanya, beliau alaihi salam menyatakan, ya sahibai sijni aarbabun mutafarriqun amil na'am khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua orang penghuni penjara, apakah rob-rob, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu yang mereka sembah? Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, ada yang batu, ada yang pohon, ada yang orang meninggal, ada yang ini, macam-macam. Apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid yang maha tunggal, al-qahhar yang maha kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah dari selain Allah, il-na'am, illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, tiada lain kecuali kalian menyatakannya sebagai sesembahan, itu adalah nama-nama yang kalian namakan sendiri bersama orang tua dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan hujjah atasnya. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka hak dalam masalah akidah dan keyakinan, yang punya hak penetapan hukumnya adalah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Sehingga ketika terjadi perbedaan dalam masalah keyakinan, harus dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita semua kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-hukmu fil ibadat, hukum dalam ibadah. Yajibu an na'khudha ahkamal ibadah, wajib atas kita untuk mengambil hukum-hukum ibadah, min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalik, baik itu salat, zakat, haji dan yang lainnya, minal Quran wal hadithis sahih, dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Ini yang terus kita serukan kepada saudara-saudara kaum muslimin, untuk kita semua, masing-masing kita berlomba-lomba dengan segenap kemampuan yang ada untuk bertamassuk bisunnah. Yatamassakuna bilqur'ani wa sunnatin nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah nabi. Kita tidak pernah mengajak kepada golongan. Kita dalam dakwah semata-mata menyeru kalian untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Tidak kepada faham si fulan. Tidak menyeru kepada tokoh tertentu untuk dikultuskan. Tidak. Tidak punya target 5 tahunan agar memilih seorang pemimpin dalam pemilu. Tidak. Atau tidak menyeru kalian dalam rangka agar setiap bulannya mengeluarkan dari harta kalian 10% atau 2,5%. Tidak. Diseru untuk tamassuk bil Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu cukup. Dan ini wajib, harus. Dalam masalah ibadah, sebagaimana keharusan kita dalam masalah akaid, dalam masalah akidah dan keyakinan, bahwa penetapannya harus semata-mata bersandar kepada ketetapan hukum Allah Azza wa Jalla dan Nabinya alaihi salatu wassalam. Kadzalik fil ibadah, demikian pula dalam ibadah, dalam urusan sholat, zakat, haji. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengucapkannya. Salatlah sebagaimana melihat aku salat. Lantas kemudian, ketika muncul khilaf, perbedaan dalam masalah ibadah, harus disepakati bahwa jalan keluar penyelesaian dalam masalah itu adalah tidak boleh kemudian yang satu menyatakan ini loh hadisnya seperti ini, yang satu menyatakan barakallahu fikum kata guru saya, ustaz saya begini. Terus dalilnya apa? Ya pokoknya kata ustaz saya begini. Ini tidak akan pernah ketemu kalau begitu. Gimana bisa ketemu? Kalau mempertahankan kebiasaan kampung, keputusan organisasi, atau ucapan ustadznya, gurunya, kiainya, syekhnya, pimpinan tarekatnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyatakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumul akhir, kembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kemudian perselisihannya akan dikembalikan kepada tokoh tertentu, pimpinan jamaah atau kelompok tertentu, tidak akan pernah ketemu. Masing-masing akan mengklaim dia di atas kebenaran. Tetapi, al-bayyinatu alal mudda'i. Orang yang menyatakan ini yang benar harus mendatangkan bukti konkretnya. Mana dalilnya? Karena agama itu dibangun di atas dalil. Bukan di atas ra'yu, di atas akal. Tidak. Sebagaimana pula An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Terus bagaimana caranya untuk mengetahui ketetapan Allah dan Rasulnya dalam bidang ibadah yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan dibenturkan dengan ucapan imam, dengan ucapan guru. Karena sungguh para a'immah sendiri, a'immatul madzahibil arba'ah, imam empat madhab, kalau kita katakan bahwa sebagian kaum muslimin itu mengaku saya madhabnya Syafi'i, yang fulan madhabnya Hambali, yang sana madhabnya Hanafi, yang sana madhabnya Maliki. A'immatul mustahidin, para imam-imam mustahid itu sendiri, a'immatul madhahib, imam-imam madhab tersebut pun itu telah memberikan bimbingan dengan menyatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu sahih, itulah madhhabku. Mereka tidak pernah mengajarkan sifat taklid, membebek membeo kepada pendapatnya jika keliru, karena mereka mujtahid. Jika dalam ijtihadnya dia salah dan dia telah berupaya dengan kesungguhan yang besar untuk mencari dan sampai kepada al-haq, namun Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu kesempatan belum memberikan taufik kepadanya dalam satu masalah fiqhiyah misalnya, mereka mendapatkan ajar di sisi Allah dengan satu pahala. Tetapi prinsip yang telah mereka ajarkan adalah untuk tunduk di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Lebih mengedepankan dan mendahulukan hadis Rasul dibandingkan pendapat dan ucapan mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, Al-Imam Abu Hanifah, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan, "Kullun yu'khadh wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr." Setiap orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang merupakan muridnya Imam Syafi'i, jangan kemudian memberikan sebuah kesan seakan-akan ada permusuhan yang besar, ada sebuah jurang lebar pemisah antara Imam Ahmad yang dikatakan ini Hambali, yang kemudian Hambali lebih diarahkan kepada istilah ini Wahhabi. Kalau kita Syafi'i. Ya. Kalau Syafi'i itu, naam, ketika sedekat begini. Tapi kalau Hambali begini, rada nyekek. Jangan mengesankan demikian kepada umat. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Justru Imam Asy-Syafi'i dalam bidang hadis lebih mengakui keunggulan muridnya dibandingkan dirinya. Dengan ucapan beliau rahimahullahu taala, "Antum a'lamu bil hadisi minni." Engkau wahai Ahmad lebih tahu dalam bidang hadis daripada aku. Baik, masih tersisa penjelasan dalam bab ini, insyaallah taala akan kita sambung biiznillahi taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.